Sarama Monata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti ya. Sejenak nafasku terhenti, aku teringat kepadamu. Dan kalau rautmu perlahan-lahan hilang di mataku. Engkau yang kisi terima kasih.